Mitra Bisnis, Ahok curhat kalau selama ini dia hanya kerja sendiri siang malam untuk membenahi Jakarta. Banyak anak buahnya yang tidak membantu dia. Ahok membandingkan dengan kinerja dia sewaktu di Belitung, yang dalam 16 bulan sudah bisa menyelesaikan banyak program, tapi di Jakarta sudah genap 20 bulan, namun masih banyak program belum berjalan sesuai keinginan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Andy Jaweng. Pak Robert, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya kira begini, mestinya kan mungkin manusiawi mas ya, seorang pemimpin curhat ke publik ya. Tapi kita nggak mau Ahok terus-menerus akan curhat dan marah aja kerjanya, kan nggak boleh begitu kan. Pemimpin itu tidak boleh hanya isinya curhat atau marah, itu yang harus dihindari gitu. Toh dia kan sudah tahu sebelumnya, sebelum maju gitu ya, segala konsekuensinya termasuk kompleksitas birokrasi Jakarta mas. Ini memang sudah harus diketahui sebelumnya, Jakarta ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan daerah manapun, apalagi dibandingkan hanya dengan Belitung gitu kan. Itu jauh lah, itu sudah harus dia tahu sebelumnya gitu ya. Kemudian kedua adalah di tangan seorang gubernur termasuk sekarang beliau itu PLT boleh mengambil kebijakan strategis gitu ya. Sekarang yang kita tunggu sebenarnya kan adalah upaya untuk melakukan tindakan yang keras misalnya kalau memang harus lakukan terhadap birokrasi yang dianggap menghambat. Terutama itu adalah level-level kepala dinas dan pejabat-pejabat strategis. Itu kewenangannya ada di gubernur mas, termasuk di PLT gubernur karena PLT juga punya kewenangan yang hampir sama dengan gubernur yang ada sebelumnya gitu ya. Kecuali mencabut apa yang sudah diputuskan oleh gubernur sebelumnya saja yang tidak kan. Selebihnya adalah membuat kebijakan, menggeser posisi, demosi, promosi dan sebagainya itu ada di dia. Saya kira ketimbang kita terus-menerus dengar curhat dan marahannya Ahok gitu, kita tunggu langkah tegas dia untuk mengambil keputusan dan menyikapi persoalan yang ada gitu. Karena saya kira publik akan dukung kalau memang alasan dan motivasi di balik itu adalah benar niatnya untuk memperbaiki kinerja ya, mempercepat perbaikan layanan publik dan menyelesaikan berbagai sumbatan-sumbatan yang ada. Saya kira publik Jakarta itu orang yang paling cerdas dan rasional mas, kita akan dukung itu. Banyak yang mengaitkan kesulitan Ahok ini akibat dari birokrasi yang memang sudah berakar dari kepemimpinan di masa lalu. Kalau menurut Bapak? Oh pasti mas, itu terus terang birokrasi kita tidak hanya di Jakarta mas, di berbagai daerah itu sebagian besar yang menduduki jabatan-jabatan strategis selevel kepala dinas sama eselon 2 ya mas ya, itu adalah birokrasi-birokrasi yang mindsetnya, yang langgam kerjanya, yang budayanya, budaya kerjanya itu masih adalah warisan masa lalu gitu. Budaya kerja mereka itu budaya kekuasaan mas, budaya kuasa, merasa perlu untuk dilayani atau untuk berkuasa ketimbang menjadi pelayan. Mereka itu nggak punya budaya layanan publik gitu. Persepsi mereka memang adalah mereka itu apa, penggede, pamong praja gitu ya, yang memang kerjanya adalah memerintah gitu dan memerintah dari balik meja, tidak menyelesaikan masalah yang ada dan itu semua masih merupakan kesalahan dari masa lalu dan itu sayangnya di tahun-tahun sekarang hingga 5 tahun ke depan. Perhitungan saya, itu posisi-posisi kunci birokrasi kita, termasuk di Jakarta, itu mereka-mereka hasil didikan orde baru. Itu sudah diketahui sejak awal. Mungkin setelah 2020 baru kita akan lihat, mas, birokrat-birokrat baru yang cerdas, yang profesional, yang sudah mulai ganti mindset-nya, mental modelnya, dari budaya kekuasaan ke budaya pelayanan, itu baru akan kita lihat. Tapi itu masih 5 tahun ke depan paling cepat baru kita lihat. Jadi memang seorang pemimpin politik, termasuk kepala daerah, ngerti bahwa kolam tempat dia akan bermain lah, kolam yang diisi oleh ikan-ikan yang lama dan airnya pasti keruh. Seperti itu kira-kira perbandingannya dan sekarang tantangannya bagaimana seorang kepala daerah yang memang dia niatnya adalah bagus, mau untuk reform begitu, punya kepemimpinan tegas untuk menindak semua hal yang menghambat dan menyumbat segala upaya reformasi termasuk para pembantunya di level strategis birokrasi. Saya kira itu yang kita tunggu mas. Kalau enggak nanti Ahok itu akan capek sendiri dan dia harus sadar memimpin 80 ribu lebih mas PNS di Jakarta. Dan itu gila, itu minta ampun kompleksitasnya itu. Kompleksitas masalah yang dihadapi sekaligus kompleksitas persoalan dalam tubuh birokrasi sendiri. Nggak main-main, butuh kepemimpinan yang kuat, yang visinya jelas, yang tegas, yang berani ngambil keputusan. Bukan marah atau curhatan keluar, itu hanya bagian dari terapi kejut, ya, tapi tidak dengan cara itu untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun mekanisme internal birokrasi harus dia ambil, dia sekarang pemimpin puncak sektor publik di Jakarta, dia harus melakukan sesuatu. Kalau enggak, dia akan stres sendiri nanti. Menurut Bapak, apakah Ahok punya kapasitas itu? Kalau lihat dari ini, kita ini kan kesannya cuma, saya cuma sekali dua kali ketemu beliau, Mas. Di publik kita lihat, dia kan memang tidak segan-segan untuk menegur dan marah. Kita mau itu kemudian, dia kelola, gitu ya. Manajemen kemarahan ini dikelola lebih sistematis, terlembaga, begitu. Artinya masuk proses di dalam, bagaimana kemudian marahnya ini dikonversi dari suatu keputusan, gitu loh. Dia kan punya saluran untuk, ada BKD, Badan Kepegawaian Daerah, untuk diminta buat asesmen dasar hasil penilaian kinerja yang objektif, itu menjadi dasar bagi Ahok membuat keputusan politik untuk mereposisi atau bahkan kemudian mengganti misalnya. Sesuatu yang bisa dilakukan, dan saya kira dari sisi karakter kepemimpinannya Ahok punya mestinya keberanian soal itu. Sekarang soal actionnya aja, jangan terlalu banyak memblow up masalah keluar tapi sepi tindakan di dalam, itu yang kita tidak mau. Gitu. Demikian Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Andy Jaweng. Saya Wendy Lim.